bocor radan perempuan nakal itu. Akan kupasang sejumlah bom waktu yang bakal meledak di saat mereka mabuk-mabuk dansa dan main cinta. Tempat beristirahat dan tempat pencoleng duit rakyat atau koruptor. Kupasang pula sejumlah bom waktu yang pasti meledak saat mereka menghitung-hitung kekayaan yang haram. Ya, aku yakin mereka semua bakal mampus dan puaslah hatiku pasti. Tapi jika nanti ada regenerasi, itu bagian anakku dan cucuku. Corak dan perempuan nakal. Di selatan kan kubangun tempat peristirahatan buat para pencoleng duit rakyat. Di istana yang luas dan megah tempat promo corak dan perempuan nakal itu, akan aku pasang sejumlah bom waktu yang bakal meledak di saat mereka mabuk-mabuk dansa dan main cinta. Tempat peristirahatan, tempat pencoleng duit rakyat atau koruptor. Aku pasang pula sejumlah bom waktu yang pasti meledak di saat mereka menghitung-hitung kekayaan yang haram. Aku yakin mereka semua bakal mampu dan puaslah hatiku pasti. Tapi jika nanti generasi itu bagian anakku dan cucu-cucu.